السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان لبشر أن يأتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إخوة الإيمان حفظكم الله، kajian kita pada siang hari ini adalah Nahwa Tarqiyah bimunasabati bidayat sana, menuju peningkatan ya, yang berkaitan dengan awal tahun ini, baik Hijriah atau Ghairu Hijriah. Ikhwatul iman hafizakumullah, kita sering mendengar manusia berharap agar di tahun ini lebih baik, baik sana Hijriah, tahun Hijriah atau yang Ghairu Hijriah. Sudah barang tentu keinginan itu sangat berkaitan dengan masdar dan manhaj, sangat berkaitan dengan sumber atau referensi dan manhaj, cara atau metodologi. Ketika sumbernya benar dan caranya benar, maka insya Allah al-iradah, keinginan itu akan terwujud atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika masdar sumbernya tidak benar dan juga manhajnya tidak benar, caranya tidak benar, maka keinginan hanyalah sekedar keinginan ya. Dimana keinginan hanya sekedar wacana yang sering didiskusikan di berbagai macam media yang setiap hari kita lihat. Oleh karena itu, ya ikhwatal iman, peningkatan kita, kualitas kita sebagai kaum muslimin akan menjadi sebuah kenyataan apabila berpulang kepada sumber yang benar dan diaplikasikan dengan manhaj yang sahih, cara yang benar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, at-tarqiyah kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarqiyatul fard dan yang kedua adalah tarqiyatul jamaah. Kita mulai dari al-mustawal fardi, dalam tataran individu. Bagaimana setiap muslim, apakah dia seorang suami atau istri, apakah dia seorang pemimpin atau anggota biasa, bagaimana agar dia menjadi yang lebih baik? Bapak ibu sekalian hafizakumullah, yang pertama kita mulai dari dimensi al-aqidah. Bagaimana akidah kita agar lebih baik di tahun ini yang semakin mendekati ajal kita ya, karena setiap seseorang diberikan ya, tambah umur pada dasarnya adalah bukan bertambah tapi sudah semakin dekat ajalnya. Maka yang perlu kita tingkatkan yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah akidatuna. Nah sekarang pertanyaannya, apa ukuran bahwa akidah kita, iman kita itu meningkat? Sudah barang tentu ukurannya bukan ukuran akademis, bukan mi'yar jami'i ya. Tapi ukurannya adalah ukuran yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ulama akidah mengatakan al-wala wal bara atau al-hubbu wal bughdu itu min samimil akidah. Cinta dan benci, loyalitas dan anti loyalitas itu adalah esensi daripada akidah Islamnya. Menyintai seseorang yang Allah cintai dan Rasul cintai, menyintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, ini adalah ukuran akidah. Sudahkah cinta kita seperti itu? Makhluk yang namanya manusia tidak hanya diberikan modal oleh Allah cinta, tapi dia juga mempunyai ya, perasaan yang lain, yaitu yang namanya al-bughdhu, benci atau al-bara. Tapi benci jangan diartikan selamanya berbuat zalim. Seseorang boleh tidak suka atau membenci seseorang, Tapi mendolimi tidak boleh, menyakiti tidak boleh. Dan membenci pun diatur oleh akidah, yaitu membenci seseorang yang Allah benci. Ya. Dan membenci sesuatu yang Allah benci. Dan sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah adalah syirik. Sampai begitu besarnya murka Allah terhadap syirik, sampai-sampai Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan seandainya yang syirik, yang menyekutukan Allah itu dengan apapun, seandainya yang berbuat itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi, berlakulah undang-undang Allah. Seperti dikatakan dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kamu syirik wahai Muhammad, maka sesungguhnya amal kamu hapus semuanya. Jangankan manusia biasa yang katanya sudah begitu banyak kontribusinya pada dunia, manusia terbaik sekalipun saling syirik hancur semuanya. Terutama syirik yang berkaitan dengan menuduh Allah mempunyai anak. Bukan sekedar tidak diampuni dosanya, kalau dia tidak tobat sudah barang tentu. Di dunianya sampai langit akan runtuh. Tidak ada ungkapan syirik yang seperti itu, kecuali syirik yang berkaitan dengan menuduh Allah mempunyai anak. Bumi dan gunung itu hampir hancur ya di kota Iman. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Maryam. Ayat 90, 91, 92. Apa kata Allah? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tamshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Langit hadir runtuh, hancur. Ya. Ya. Bumi dan gunung berguncang hancur. Kenapa itu terjadi? An da'aw lirrahmani walada, karena mereka menuduh Allah mempunyai anak. Sekarang ukurannya Bapak Ibu sekalian, sudahkah kaum muslimin menyintai dan membenci sebagaimana Allah menyintai dan membencinya? Atau yang terjadi terbalik, yang dicintai Allah dibenci, yang dibenci Allah dicintai, dihormati, diberikan ungkapan selamat dan lain sebagainya. Ini ukuran akidah, yaitu al-wala wal-bara. Kemudian ukuran akidah lagi, bahwa akidah kita meningkat adalah ketika Bapak Ibu sekalian akan terjadi dalam perbuatan kita itu at-taghyir ilal afdal, perubahan menuju yang lebih baik. Manusia manapun di dunia ketika akidahnya masih belum baik, maka perbuatannya tidak baik. Begitu akidahnya benar, maka berubahlah manusia itu menjadi orang yang luar biasa. Contoh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum akidahnya benar, ya, beliau kubur anaknya hidup-hidupan. Beliau mau bunuh manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah akidahnya benar, yaitu masuk Islam, akidah Islamiyah, maka jangankan membunuh anaknya, jangankan membunuh manusia terbaik, sampai seandainya ada perbuatan dolim yang sekecil apapun, beliau tidak berani melakukannya. Kita sudah semuanya sering dengar apa ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam memerintah negaranya. Law kana al-waraqu fil 'iraqi sakitan la kana Umar mas'ulan an yawm al-qiyamah amama Allah. Seandainya sehelai daun, ya, pohonnya masih segar, kemudian daun itu jatuh karena tidak diurusi oleh negara, maka Umarlah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan mendolimi manusia Bapak Ibu sekalian. Mendolimi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman saja tidak berani. Karena setiap apa yang terjadi di dunia ini, orang yang pertama dihisab yang paling besar, ya, ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah adalah pemimpin. Ungkapan yang lain kita tahu. Law kana al-bighallan fil furat lakana Umar mas'ulan anhu yawm al-qiyamah amama Allah. Seandainya binatang bighal, binatang yang lebih kecil dari kuda itu, tersesat karena pemerintah tidak memberikan jalan khusus baginya, niscaya Maka saya Umarlah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa makhluk yang namanya binatang tidak diperhatikan jalannya? Apalagi seandainya mendoli manusia yang punya binatang, ternak dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh manusia yang setiap tahun meningkat kualitas akidahnya, yaitu taghyir, berubah menuju yang lebih baik. Minat dzulumati ila nur, sesuai dengan risalah Quran, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ibrahim. Ya, surat 14 ayat pertama Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, minadh dhulumati ilan nur, dari seluruh bentuk kezaliman, kegelapan menuju cahaya Islam. Kegelapan akidah semuanya ditinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah, atau ketiga, at-tatalluq ilal akhirah. Tanda bahwa iman kita, akidah kita meningkat adalah ketika memasuki tahun ini, dan semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah obsesi kita dalam membangun akhirat. Yang dulunya akhirat diberikan waktu sisa, tenaga sisa, perhatian sisa, setelah ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah, meningkat cita-citanya dalam membangun akhirat yang abadi. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, itulah manusia-manusia terbaik, para nabi, para rasul, salafun salih, ketika semakin lama semakin merindukan akhirat, ikhwatal iman hafizakumullah, dunia yang dibangun untuk akhirat. Merindukan akhirat bukan berarti maknanya meninggalkan dunia, lah, tapi dunia dan isinya itu didaya gunakan, ikhwatal iman, dalam rangka untuk membangun akhiratnya. Kemudian yang keempat adalah ukuran akidah itu meningkat adalah al-ubudiyatu lillahi wahdah. Kalau at-tatalluq ilal akhirah tadi itu dalilnya adalah maliki yaumiddin. Allah adalah raja di hari pembalasan. Sehingga seluruh karya kita di dalam rumah tangga kita, di negara kita, maka yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah balasan Allah, bukan balasan manusia. Apakah balasan Allah nanti sebagian diberikan di dunia atau nanti semuanya di akhirat? Karena tidak semuanya kebaikan kita di dunia ini langsung dibalas cash oleh Allah di dunia. Tidak sedikit orang yang berjuang membangun rumah tangganya dan negaranya, tapi diperlakukan tidak adil oleh sebagian manusia, apalagi oleh musuh-musuh Islam. Orang yang akidahnya benar tidak kecewa. Orang akidahnya yang benar, ya ikhwatal yang iman, yang meningkat, dia tidak akan yang futur, turun semangatnya. Kenapa? Karena orientasi dia tidak dunia. Orientasi dia akhirat, karena di akhirat pasti dia akan mendapatkan balasan Allah yang utuh, karena hari pembalasan itu hanya ada di akhirat. Malik yaumiddin. Selanjutnya tadi adalah al-ubudiyatu lillahi wahdah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ukuran akidah kita meningkat di tahun ini, Bapak Ibu sekalian, dan di tahun-tahun yang selanjutnya adalah ketika kita benar-benar hanya menjadi hamba Allah. Makanya ungkapannya bukan na'buduka yang sering kita ulang-ulang dalam redaksi surat Al-Fatihah itu, tapi bunyinya Iyyaka na'budu. Kalau na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, ada kemungkinan orang tersebut menyembah dan mengabdi yang lainnya, termasuk mengabdi kepada manusia, termasuk menyembah pada harta, menyembah pada kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Tetapi ketika redaksinya iyyaka na'budu, didahulukan maf'ul bihi, maka maknanya bukan kepadamu kami menyembah, tapi hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Sehingga ukuran akidah kita meningkat, Bapak Ibu sekalian, ketika benar-benar pengabdian kita hanya kepada Allah, dalam membangun rumah tangganya, dalam rangka beribadah kepada Allah, di dalam membangun negaranya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran-ukuran akidah. Yang selanjutnya adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Orang yang akidahnya benar, yang imannya benar, Bapak Ibu sekalian, dibuktikan dengan pengorbanan. Sehingga ya ikhwatal iman hafidhakumullah, mereka merelakan yang berkorban dengan yang mahal dalam hidup ini. Yang mahal dalam hidup ini adalah dua, ya, bersaudara. Ya, dua bersaudara yang mahal bagi manusia, ya ikhwatal iman, adalah nyawa dan harta. Ulama mengatakan al-malu war-ruh syaqiqan. Harta dan nyawa itu adalah saudara kandung. Orang biasanya bakhil, pelit dengan hartanya, pelit dengan nyawanya, takut mati luar biasa. Sebenarnya orang takut hartanya hilang. Nah, ketika bisa berjuang dan mengorbankan dengan dua hal yang mahal ini, maka terbukti iman seseorang itu meningkat, sehingga pahalanya adalah jannah. Dan ini bisa kita lihat dalam surat At-Taubah, ya, surat nomor 9 Ikhwatul Iman, ayat 111. Inna Allah yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, dari orang-orang yang akidahnya benar, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, jiwa dan hartanya dengan surga. Makanya kita bisa memahami, Bapak Ibu sekalian, kenapa saudara kita di Palestina sampai sekarang tidak pernah berhenti, tidak pernah ikhwatal iman menurun semangatnya untuk berjuang di jalan Allah, padahal bertahun-tahun, hampir ratusan tahun, ya ikhwatal iman berjuang melawan Yahudi laknatullah. Bapaknya sudah syahid, saudaranya sudah syahid, rumahnya dibakar. Kenapa tidak pernah berhenti dari berkorban? Kenapa? Jawabnya adalah karena mereka tahu, ya, bahwasanya ya ikhwatal iman, surga Allah itu lebih mahal daripada jiwa dan hartanya. Subhanallah. Kenapa kaum muslimin di tempat yang lainnya tidak pernah berhenti dari berinfak, tidak pernah berhenti dalam tarbiyah, dalam pembinaannya, padahal musuh-musuh Islam selalu mengadakan seluruh cara, ya, menempuh berbagai cara untuk menjatuhkan umat Islam, untuk menjatuhkan aktivis-aktivis dakwah. Kenapa mereka tidak berhenti-berhentinya infak? Karena mereka tahu, ya ikhwatal iman, akidah yang benar harus dibuktikan dengan pengorbanan. Dan subhanallah, pada tahun ini, ya, dan di bulan-bulan ini kita sudah melihat, kita optimis, tanda-tanda kemenangan Allah yang diberikan kepada, ya, aktivis dakwah di dunia Islam. Mulailah satu persatu orang-orang yang zalim itu berjatuhan, meskipun dulunya mengaku beragama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala yang mulai, ya, memperlihatkan kepada kita aktivis-aktivis dakwah diberikan kemenangan-kemenangan dalam dunia perjuangannya. Tapi yang terpenting adalah semoga saudara-saudara di dunia Islam ini selalu istiqomah, tetap perjuangannya. Jangan sampai, ya ikhwatal iman, ya, yang seru kalau kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah, berubah, ya, harta, kekuasaan, jabatan yang itu sekedar wasilah, sarana untuk berjuang, jangan berubah menjadi goyah, jangan berubah menjadi tujuan. Itu sekedar wasilah, minal wasail, sekedar sarana untuk perjuangan dalam rangka menegakkan Islam yang rahmatil alamin. Sarana yang melalui harta, sarana yang melalui kekuasaan, sarana yang melalui, ya, syabakat, ya, jaringan-jaringan komunikasi dan jaringan-jaringan sosial dan lain sebagainya, jangan sampai berubah menjadi tujuan. Kalau itu terjadi, insyaallah ikhwatul iman, hafizakumullah, akan terjadi peningkatan kualitas umat Islam di dunia ini. Ini yang berkaitan akidah. Yang kedua adalah al-ibadah. Apa ukurannya tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya ibadah kita meningkat, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama ukurannya adalah al-ihsan. Ibadah kita semakin ihsan, semakin benar dan semakin ikhlas. Ya. Ya. Karena ulama tafsir ya ikhwatal iman menjelaskan ayat yang ada dalam surat Al-Mulk itu. Ayat kedua itu, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ya, "Liyabluwakum ayyukum aktsaru 'amala." Bukan untuk diketahui siapa yang paling banyak amalnya. Karena banyak belum tentu baik. Ukuran yang terbaik itu Bapak Ibu sekalian ulama tafsir mengatakan aswabukum wa akhlasukum amalan. Yang paling benar dan yang paling ikhlas. Kalau dalam hadis dikatakan ibadah yang meningkat itu yang baik Bapak Ibu sekalian, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ya, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau belum bisa, caranya bagaimana kalau kita belum sampai tingkatan seperti itu? Maka yang kedua caranya adalah, kalau kamu tidak bisa melihat, maka ketahuilah Allah itu melihat kamu. Sehingga kalau kita dilihat Allah pasti akan khusyuk. Pasti akan nikmat. Tidak akan terburu-buru di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan menikmati firman Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh saja tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Sekedar contoh. Bukankah seorang istri begitu nikmat membaca surat dari seorang suami yang pergi jauh karena melaksanakan tugasnya? Bahkan mungkin bukan sekali, dua kali, tiga kali, diulang-ulang. Itu baru surat dari manusia ke manusia yang dicintai. Sementara Allah adalah Rabbun Nas. Tuhannya suami, Tuhannya istri, Tuhannya orang tua kita. Sudah barang tentu harus lebih nikmat daripada sekedar membaca berita suami kita atau istri kita atau orang tua kita. Sekali lagi tidak boleh kita menyamakan, tapi ini sekedar untuk bagaimana takrif mendekatkan pemahaman kita bahwa ibadah itu harus lebih baik. Yang kedua yaitu fatal iman adalah al-ladzah. Apa ukuran ibadah kita itu meningkat di tahun ini dan tahun yang akan datang? Ibadah kita itu nikmat, ladzatul ibadah. Dan saya optimis, kita semua optimis. 20 tahun yang lalu atau mungkin bahkan 15 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, masih jarang orang itu mencari masjid di mana yang imamnya bagus, di mana qiyamulailnya lebih khusyuk. Tapi akhir-akhir ini sudah menjadi satu fenomena di dunia Islam yang didahului dari negara-negara Timur Tengah seratus sampai ke Indonesia. Tahun ya 85-an sampai tahun 96 ya, ketika saudara antum mendapatkan kenikmatan untuk belajar di salah satu negara Arab, saya lihat pemuda-pemuda aktivis dakwah sekwa Islamiyah kebangkitan Islam itu, mereka mencari masjid yang khatibnya bagus, yang imamnya bagus. Bahkan ketika masjid itu disediakan untuk akhwat, beliau bawa istrinya, beliau bawa ibunya. Kita tahu bahwa seorang perempuan sholatnya lebih utama di rumah. Nah, tetapi itu bukan hadis satu-satunya. Ya. Teks yang lainnya adalah perempuan juga wajib mencari ilmu. Kalau dianya di rumah saja, sementara suaminya tidak mengajari Islam, adanya di masjid, maka apa salahnya? Akhwat, ummahat dengan tetap menjaga kehormatannya, tetapi mereka menikmati ya khusyuknya sholat karena imamnya hafal Quran, suaranya bagus, khatibnya memberikan pencerahan tentang pemahaman Islam. Nah, itu ternyata alhamdulillah sekarang sudah sampai di bumi Allah Indonesia. Sudah mulai sebagian saudara kita ya merasakan lazzatul ibadah, nikmatnya beribadah kepada Allah. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sebagian kita waktu kecil Pak, kalau ada terawih yang satu masjid satunya 10 menit selesai, masjid yang lainnya 1 jam baru selesai, kira-kira kita pilih yang mana Pak dulu Pak? Bapak Ibu? Pilih yang mana Pak? Subhanallah kan? Ini tujuannya apa? Supaya kita juga mensyukuri nikmat Allah. Nah, Di bumi Allah Indonesia ada masalah, di negara manapun juga ada masalah. Tapi yang tidak boleh kita lupakan nikmat Allah, terutama aktivis dakwah, aktivis masjid, di mana sudah mulai merasakan lazzatul ibadah. Ya. Saudara yang saya cintai karena. Kemudian yang ketiga, tanda bahwa ibadah kita itu meningkat. Apa tandanya? Adalah suratul istijabah. Cepat merespon panggilan Allah. Suratul istijabah lillahillah. Dipanggil untuk salat dulu berjamaah tepat waktu. Dipanggil oleh Allah untuk belajar Quran, sunnah, akidah, fikih, usul fikih, cepat meresponnya. Tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda dengan alasan masih pada waktu, dengan alasan masih muda, dalam alasan kita masih ya belum, kita masih menjabat, kita belum pensiun lah. Dalam kondisi apapun ketika dipanggil oleh Allah, kita cepat meresponnya Bapak Ibu sekalian. Panggilan Allah itu apakah sholat, apakah zakat, apakah dakwah, apakah jihad, atau menolong orang yang dizalimi, atau mengingatkan orang yang berbuat zalim, atau kita tidak bisa diam ketika ada kemungkaran, kita cepat meresponnya. Bergembiralah Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya cintai karena Allah, itu pertanda iman kita dan ibadah kita bertambah meningkat. Ayat dalil, dalilnya adalah dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Tema ini kalau kita lihat contoh pada kehidupan Nabi dan salafus saleh, biasanya dikaitkan dengan bagaimana Nabi cepat merespon panggilan Allah yang bernama sholat, padahal lagi bermesraan dengan istrinya, lagi berbicara dengan istrinya, ya, ya, namanya suami istri ya ikhwatal iman usra. Dipanggil Allah, Allah sholat, cepatlah bangkit. Sampai Aisyah mengatakan faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu, seolah-olah Nabi tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Aisyah. Ini biasanya dipakai hujjah. Atau kalau sahabat adalah sebagaimana dialami oleh Hamdalah radhiyallahu anhu, begitu beliau mendengar panggilan an-nafir, berangkatlah untuk berjihad, langsung beliau lompat dari tempat tidurnya dan memakai baju perang dan mengambil pedang, akhirnya keluar berjihad di jalan Allah dan akhirnya gugur di medan jihad. Ya, sehingga istrinya beliau radhiyallahu anhu lapor pada Nabi bahwa suami tadi belum melaksanakan mandi besar atau mandi gajah, sehingga disebutlah alhamdulillah dalam sejarah Islam sebagai ghasirul malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat sebagai takrim penghormatan pada beliau. Itu cepatnya seseorang ketika ya semangat ibadahnya meningkat, tidak menunda-nunda, supaya tidak ada pemahaman yang salah bahwa kondisi seperti itu hanya cerita masa lalu. Mari kita buktikan saudara-saudara kita di zaman sekarang. Bahkan mungkin bapak sendiri atau ibu sendiri ketika melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu, umpamanya di Mekah waktu haji subuh jam 4.30, saudara kita yang ada di maktab, yang di hotel, sudah bangun untuk setiap sholat subuh jam berapa, Pak? Pengalaman Bapak sudah haji, Pak? Jam 2 sudah bangun, jam 2:30 sudah bangun, padahal subuh baru jam 4.30 nanti. Sampai ke Masjidil Haram, subhanallah, tawaf. Habis tawaf, qiyamul lail. Habis qiyamul lail, baca Quran sambil menunggu sholat subuh. Ternyata bisa meningkat juga, wahai saudara sekalian. Begitu pulang ke Indonesia, subuh jam 4.15, bangun jam berapa Bapak Ibu? Jam 1, jam 2, Pak? Artinya, ketika kita bersungguh-sungguh, bisa Allah akan ngasih kemudahan. Kenapa saudara kita ketika melaksanakan ibadah haji bisa seperti itu? Karena ada jidiyah, ada kesungguhan. Dari rumah niatnya beribadah kepada Allah. Nah, sampai di bumi Allah Indonesia dan bumi Allah masing-masing, semangat itu kadang-kadang menurun. Di sinilah kita perlu berkumpul sebentar, habis sholat duhur sampai jam 1. Untuk memperbarui keimanan kita. Mengikuti generasi terbaik ketika bertemu dengan saudaranya, para sahabat mengatakan, Ya Allah, ijlis ijlis bina nu'min sa'ah, duduk-duduk sebentar dengan kami agar iman kita bertambah. Kita manusia kering, hati kita keras kalau tidak ada amaliyat tajdid, tidak ada proses pembaharuan iman kita, akan lupa hati kita. Maka muhasabah itu sebenarnya tidak setahun sekali, harus setiap saat. Karena Nabi SAW muhasabahnya ya, tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Membaca istighfar 100 kali setiap hari, manusia terbaik. Ini kadang-kadang sebagian orang acara muhasabah nunggu setahun sekali. Nunggu kapan Bapak Ibu? Apa? Nunggu datangnya? Nah, setiap saat ya ikhwatal iman. Karena kalau tidak muhasabah hati saya, hati sebagian orang akan keras, kosa, wahofa, keras dan lupa, tenggelam ya, tenggelam dalam obsesi-obsesi duniawi dengan berbagai macam bentuknya. Nah, yang ketiga adalah akhlak. Apa ukuran bahwa setiap individu itu akhlaknya meningkat? Saudara-saudara sekalian, akhlak ini ukuran keislaman seseorang. Sama-sama hadisnya, seolah-olah Islam itu agama akhlak saja. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, bunyinya apa? Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama itu kan sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi seolah ukuran keislaman kita itu akhlak, bukan ceramah kita, bukan tulisan kita, walaupun itu penting. Lah, tetapi ukurannya akhlak. Kenapa? Karena seluruh ya, seluruh ajaran Islam itu tidak bisa lepas daripada akhlak. Termasuk sholat kita juga ada akhlaknya tadi. Kalau kita lagi menghadap Allah, termasuk kita bekerja, ada akhlaknya, ada adab. Termasuk dalam rumah tangga juga ada akhlak. Termasuk ketika kita berbeda pendapat pun juga ada akhlak. Sehingga seolah-olah ukuran keislaman kita itu adalah akhlak. Nah, saudara sekalian, karena akhlak Islam itu begitu luar biasanya, kita sebut beberapa hal saja. Yang pertama adalah ar-rahmah. Ya, ar-rahmah. Bapak-Ibu sekalian, ukuran akhlak kita itu meningkat adalah ketika dalam diri kita, saudaraku sekalian, lebih didominasi oleh kasih sayang, oleh rahmat, mengikuti sifat Allah yang memang harus diikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku lebih luas daripada murkaku. Sehingga ikhwatal iman, sebesar apapun dosa hamba Allah, selama apapun, tapi ketika hamba Allah itu betul-betul kembali kepada Allah setelah berlumpuhkan dengan dosa-dosa itu, Allah terima, subhanallah. Allah terima, Bapak Ibu. Allah terima hambanya kembali lagi kepada Allah dan diampuni. Coba Pak, manusia, kalau seorang istri sudah berulang-ulang ya, menyakiti suami, kemudian datang lagi ke suami, apa kata suami, Bapak Ibu kira-kira? Saya terima kamu kembali atau tiada maaf bagimu? Yang mana Pak? Dari yang menjawab ya, karena ini pengalaman. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam rumah tangga kita mungkin ada masalah. Naam, dalam berbangsa dan bernegara kita ada masalah. Tetapi yang ikhwatal iman, kebencian, balas dendam, marah dan sebagainya, yang itu adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi, tetap ada, tetapi tidak boleh lebih dominan daripada kasih sayang. Makanya Islam sudah memberikan solusi ketika ada masalah sesama kaum muslimin, jangan diperpanjang, tidak boleh lebih dari 3 hari ya ikhwatal iman. La yahillu li muslimin ayyahjuru aqau fawqa 3 ayyam. Jadi seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya, artinya haram, lebih dari 3 hari. Sehingga ikhwatal iman hafizakumullah, kasih sayang itu, rahmat itu lebih dominan daripada ya, kebencian. Kemudian yang kedua adalah al-haya. Akhlak apa saja yang harus kita tingkatkan adalah al-haya, malu. Karena malu ini ya ikhwatal iman, itu menjadikan seseorang diberikan nilai lebih daripada yang lain. Contoh Bapak sekalian, kita masih ingat ketika Rasulullah SAW pertemuan dengan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhum, lutut Nabi Azamullah ya, kelihatan benggolnya dikelihatan. Nabi diam, tidak menutupi. Begitu Utsman masuk, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu masuk, langsung lutut Nabi ditutupi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi tidak ditutupi, sekarang ditutupi? Apa kata Nabi SAW? Bagaimana saya tidak malu dengan seseorang yang malaikat saja malu dengannya? Maksudnya siapa Bapak Ibu? Siapa maksudnya Pak? Uthman radhiyallahu anhu. Sekarang saya bertanya Pak, di negara mana Pak yang sifat malu itu sudah hampir hilang Pak? Malu korupsi, malu pacaran, malu janji-janji kosong. Negara mana Pak yang malu-malu itu sudah hampir enggak ada Pak? Di negara mana Pak? Dekat mana Pak? Dekat Kolombia Pak? Subhanallah. Al-haya, al-haya ikhwatal iman. Putri-putri kita, istri-istri kita harus malu sehingga tidak akan terjadi perzinaan, tidak akan selingkuh. Tidak akan terjadi itu karena suaminya malu, istrinya malu, bapaknya malu, anaknya malu, ikhwatal iman. Makanya dalam Islam ada ayat hijab. Subhanallah. Dan bahayanya kalau sebuah bangsa sudah tidak punya malu, apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya malu, maka kamu lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Artinya kalau sudah tidak punya malu, perbuatan dosa apapun akan dilakukan. Membunuh orang dilakukan. Membunuh diiris-iris menjadi sekian dilakukan. Memperkosa di mobil angkut dilakukan. Ya, membunuh warga dilakukan. Semuanya apa terjadi ya ikhwatal iman kalau seseorang itu sudah tidak punya malu. Ini ukuran yang berkaitan akhlak. Bab yang kedua, tinggal 10 menit Pak ya, adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas kita dalam berjamaah, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi. Kalau tadi adalah ya dalam dimensi individu atau al-fardi. Sementara kita tidak pernah ya hidup ini sendirian, kita bermasyarakat, kita berjamaah dalam rumah tangga kita, kita berjamaah di kantor kita, kita berjamaah dalam berbangsa dan bernegara kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah semua yang kita lakukan dalam tingkat individu tadi juga kita lakukan dalam ya, dalam tataran bermasyarakat. Karena tidak bisa dipisahkan antara al-fardu dengan al-jamaah. Individu akan baik kalau hidup di sebuah jamaah yang baik. Jamaah juga akan tetap baik kalau individu-individunya, anggota-anggotanya baik. Sehingga seseorang tidak bisa lepas daripada lingkungannya, tidak bisa lepas dari organisasinya, tidak bisa lepas daripada partainya. Maka kedua-duanya harus sama-sama ditingkatkan. Tetapi ada spesifik, ada khasa'is, ada mumayyizat, ada kekhasan yang harus diperhatikan dalam berjamaah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, adalah al-indibat bimasdari talaqqi. Al-indibat bimasdari talaqqi. Kita semuanya umat Islam harus disiplin ya, disiplin dengan masdar talaqqi, sumber ya, sumber ajaran kita. Tidak boleh sedikit pun kita mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sedikit pun kita menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Meskipun kita mengatakan akal kita hebat, akal kita luar biasa, penelitian kita luar biasa, tidak boleh. Karena Allah dalam surah Al-Hujurat, ayat yang berbicara tentang, surat yang berbicara tentang kehidupan bermasyarakat, bunyinya ayat pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang-orang beriman, berjamaah, amanu beriman. Jangan kau mendahului Allah dan Rasulnya. Baik dalam masalah rumah tangga, baik dalam berbangsa dan bernegara. negara kita yang kita cintai, Bapak-Ibu sekalian, apa yang belum pernah terjadi? Aturan Majapahit sudah, aturan Sriwijaya sudah, aturan Belanda sudah, semua aturan-aturan bikinan manusia sudah. Yang belum aturan apa, Pak? Bapak Ibu, yang belum aturan apa, Pak? Hah? Loh, kok gak ada jawabnya, Pak? Yang belum apa, Pak? Yang belum aturan siapa, Pak? Yang belum. Kenapa Bapak kok pelan-pelan jawabnya, Pak? Gak dengar nanti yang lainnya. Semua sudah, Pak. Pak, studi banding ke Yunani sudah pernah belum, Pak? Yunani begitu di studi bandingi, sekarang ekonominya bagaimana, Pak? Kenapa tidak studi banding dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak usah studi banding. Kembali pada Quran dan Sunnah. Nanti baru boleh protes pada Allah kalau tidak lebih baik negaranya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang kedua adalah sihatul amalil jama'i. Kerjasamanya harus benar. Yaitu masyarakat dibangun untuk bekerja dan bekerja dilakukan secara bersama-sama. Itulah cara Nabi dan sahabatnya merubah Arab yang dulu dikuasai oleh jahiliyah, berubah menjadi ustadiyatul alam, menjadi guru dunia, menjadi khairul ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang ditampilkan untuk manusia dan memimpin dunia kurun ba'idah, tawilah, berabad-abad. Pernah ibu kotanya Madinah, pernah ibu kotanya Baghdad, pernah ibu kotanya Mesir, bahkan pernah ibu kotanya Andalusia, Pak, Spanyol, Pak. Jadi ketika kita mendengar kata Andalusia atau Spanyol yang adalah berabad-abad Islam memimpin dunia, Islam memimpin Eropa, kita kenal ulama-ulama besar dari Andalusia, Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, subhanallah, ulama-ulama besar. Sekarang saya bertanya, Pak, ketika kita sebut Spanyol, apa di benak anak-anak kita, Pak? Bapak-Ibu? Pulang. Iya, itu. Berubah, kan, Pak? Berubah, Pak. Karena anak kita jarang diajak seperti ini. Yang diingat adalah marobuna. Marobuna. Marot itu penyakit, nah itu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah ya, al-iltizam bi adabil qiyadah wal jundiyah. Komitmen dengan adab etika ya, kepemimpinan dan keprajuritan. Yang namanya berjamaah, bermasyarakat, ada pemimpinnya, ada masyarakatnya, ada anggotanya. Kita harus beradab, termasuk ketika nanti berbeda pendapat, termasuk ketika pemimpin itu salah. Dicontohkan oleh tadi dalam sholat berjamaah, seorang imam bagaimanapun hebatnya, ketika salah, Bapak Ibu, didiamkan atau diingatkan, Pak. Walaupun dia hafal Quran, hafal sunnah, kalau dia salah, dibiarkan atau diingatkan, Pak. Sekarang saya bertanya, bagaimana etikanya umat itu mengingatkan pemimpinnya? Apa yang kita baca, Pak? Ahtoka, kamu salah, Pak Imam, mundur kamu. Begitu, Pak, cara mengingatkannya. Atau apa, Pak, cara mengingatkannya? Baca apa, Bapak Ibu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi yang suci dari lupa, suci dari salah, suci dari keliru, ya, ya, yang suci dari semuanya itu hanyalah Allah. Berarti imam tidak. Jadi imamnya harus cerdas, Pak. Dibaca subhanallah harus paham. Yang repotnya kalau imam dibaca subhanallah enggak paham-paham. Ada gak kira-kira di dunia, Pak? Di baju subhanallah masih ngotot aja. Nah itulah, Pak, ini contoh bagaimana ya, ada berjamaah, Pak, saudara sekalian, hati Allah. Terakhir contoh dari apa namanya ya, al-iltizam bi adabil ikhtilaf, komitmen dengan perbedaan, dengan ada perbedaan. Jadi ternyata sebuah jamaah, sebuah masyarakat yang baik, yang ideal sekalipun, ada juga perbedaan, Pak. Itu harus juga berada. Tidak langsung ketika berbeda menuduh saudara kita yang berbeda keluar dari Islam, sesat, ahli ahli neraka. Tidak boleh seperti itu. Jangankan baru sekedar wacana, selama memang perbedaan itu ada dalilnya, Pak ya. Sampai perbedaan itu, Pak, mengangkat senjata, berarti perbedaannya sekedar mulut, pikiran atau sudah perang, tuh, Pak. Apa kata Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, Bapak Ibu? Ayat 9. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua golongan orang-orang beriman berperang, maka damaikan di antara keduanya. Apa yang bisa kita ambil, Pak? Istidlalnya, cara ngambil dalilnya bagaimana? Apa hubungannya dengan adab perbedaan? Bapak Ibu, sudah terjadi perang antara kaum muslim satu dengan yang lainnya karena perbedaan belum selesai-selesai sampai perang terus. Itu pun Allah masih memanggil apa tadi, Pak? Manggil apa nama tadi, Pak? Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatal. Apa tadi panggilannya, Pak? Masih orang beriman. Allah masih menyebut apa, Pak? Beriman. Allah tidak menyebut ahli sesat, ahli neraka. Itu ketika berbeda dan perbedaannya sampai perang itu seperti itu. Apalagi sebatas wacana. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika berbeda? Kalau saya berbeda tentang sesuatu hal di dalam agama ini karena banyak pendapat, maka saya berharap semoga kebenaran ada di pihak saudaraku yang lain. Pak, kalau kita berbeda berdebat, maunya yang benar kita atau orang lain, kan? Subhanallah, itulah saudara sekalian berjamaah. Sehingga semakin lama semakin baik, bukan semakin lama semakin saling menjatuhkan. Sehingga suasana tambah keruh ya ibadah iman hati Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara perang sesama muslim karena sudah tidak bisa disatukan dengan pendapat dengan memerangi orang-orang kafir? Dalam bahasa Al-Quran ada bughat, pemberontak tapi beragama Islam, memerangi pemerintah yang beragama Islam, yang menegakkan syariat Islam. Apakah sama, Bapak Ibu sekalian, hafidhu, dengan perang melawan orang kafir? Ketika nanti dia dikejar, ketika ada istrinya, ketika harta bendanya, apakah disamakan dengan orang kafir? Nah, jawabannya insyaallah kapan-kapan, Pak ya, karena sudah jam 1 insyaallah. Sampai sini saja, Pak ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.